Sebiduk aku pernah berdua berdampingan, terkadang tangan kaki yang bersentuhan. Selama dalam biduk aku meliriknya, apakah dia juga merasakannya? Betapa bahagia selalu di sampingnya, seakan merpati yang sedang berkasih. Tapi sungguh sayang bidukan ke tepi, berpisahlah aku dengan kerinduan. Yang sedang berkasih, tapi sungguh sayang bidukan ke tepi, berpisahlah aku dengan kerinduan.